kula terangno niku masalah alam barzah. Dados ngeten iki kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing garani akhirat niku sakwise kiamat. Nggih, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzah nggih, nak nang mati iku ning alam napa? Barzah. Kaya dhewe Sayyidina Nawawi iki jenenge kuburan niku alam barzah. Al-fasil bainat dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banum. Tapi nek ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa? Akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku apa istilahnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaiku Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Dadi mati, mati iku berarti ning alam barzakh. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekahin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzah. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sakuse rusak donya kabeh gak ana kabeh donya wis kiamat. Lah iku lagi awal masuk alam napa? Akhirat. Paham ya, tapi nak ning kuburan niku jek jenenge alam napa? Barzah. Lah alam barzah iku urung akhirat. Berhubung urung akhirat, ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal mayit sing posisi teng ngendi? Akhirat. Boten mayit sing posisi teng alam napa? Barzah. Mulane masyhur kados teng kitab I'anatu Thalibin karangane Said Bakar Saton. Kula nate maca sampean delok teng kene bab-bab misalnya nak Jumat itu kan mau caya ini kan gue keluarga sing wis mati-mati ini. Sehingga cerita saya Abi Bakar Sato nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat saya Abi Bakar Sato. Sekarang kita menepuk ya natut dalipi. Niku wonten wong soleh ngipi-ngipi ku kuburan niku nak ana wong dungani kuburan itu rebutan. Rebutan, mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina. Walil mukminat. Nah, mayit-mayit yang dikuburan itu do rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminina apa? Walil mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki. Lima daya saya kowe ora rebutan. Aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten bakol, bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat macan aku yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luwe-luwe dikirimin apa anak. Nah, bukti bahwa ini ru'ya hakin, impian sing bener di Syekh tadi marani. Iki ceritane Syekh Abi Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu, tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan maca no yasin setiap malam apa? Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki limada. Saiki sing ngirimi aku ora ono. Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Makanya ngimpi iku penting. Kula dhewe nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kula terangno ngaten. Lan cara kula ge sinten mawon kudu ngaji. Nek ngaji ku sing akeh. Senajan to wong kabeh ora wajib alim, tapi nek ngaji ku sing akeh. Mergo nek ora akeh ku kuat, wis sangat kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir ku ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari ini kene ku teng sido kiri. wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Mboten iki penting kula terangno ten jenengan, kula bali malih. Problem kita dari Dawi Said Muhammad. Wong saiki ku ora gelem sinau akeh. Akhire gak ana ra'ihatul ilm. Ilmune ku ora ana blas. Ini dawe beliau tentang mafahim ya jibu antus soha. Misalnya ini ono wong muni wong kafir iku ngipine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas iku zaman dereng Islam. Ya kula balen mali Sayyid Abbas dereng napa? Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad. Iku kowe entuk perlakuan khusus ta ora? Tah yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat jawab Abu Thalib tentang alam barzakh itu, ya lumayan. Baru kaya aku ngurmat Muhammad itu lumayan. Jatah-jatah siksa yang mergo kafirku itu terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya, cerita dohir aja nih dohir, dohir Abu Thalib panjang moramata alal Islam soal hakikat itu ya wabah alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Sayyid Abbas tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikeki candalme Abu Lahab jenis waibah napa al-Islamnya. Dadi gampangane saking senenge diponakan lanang calon pemimpin, dene nak muni ora calon nabi calon pemimpin saking seneng. Terus dadi kurangnya adab tiap dina Senin. Nah, terus intine terus Sayyid Muhammad cerita iki ku ru'yal kafir mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel. Masa Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir masa manfaat amalin. Dalil macam-macam lah misalnya waqa gimna ila ma amilu min amalin faja'alna wahaba'am mansurun. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim itu yang riyen itu Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Ini gak ada murid jenis Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gak ada murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Terus sampai gak ada murid sing ngarang Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah itu mbok anggap kok edah umum anggar wong kafir omongannya radi tompo. Raga ada dalai ilu nubuah. Saiki pertama Nabi roh nak ndekne calon nabi. Masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah. Apa kok roh ibu bahira? Roh ibu bahira. Wong Islame terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi. Wong omongane bahira. Kafir to ora? Kafir. Ya to ora? Kafir to ora? Kafir. Omongane hiroglu kafir to ora? Kafir. Dukun misalnya, dukun-dukun itu gue gerne Mekah. Biasanya aku bisa ngakses langit, sehingga gertuk ada kok setanku ceblak-ceblak itu ada apa, gere-gere rakaruan. Kena didel tau lah, kena. Makanya dawe Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Neng bab-bab popularitas atau mutawatir, iku diterima dari semua pihak, walau min kafirin, au kahinin. Senat jantoh, cek wong kafir, cek dukun. Karena tadi, terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kok balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih, dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir ta muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab apa korotin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng la opo. Ya mulane ngaji ben wong ngurus duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadat di penguat iki agung. Mulane kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Aja kok melok kok edah umum, nek edah umum wong kafir ora oleh ditampa, wong wis mati ora kena dikirim itu. Mau itu kok ada umum. Di sini ada spesifik-spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim dungane mah itu nganggo kok ada umum. Wong mati berarti amale terputus. Lah terus kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin salasin kecuali dalam tiga hal. Sedaqatin apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin salihin yatuna. Terus wong kafir ngomongnya ora kena ditampa. Lah terus piye nek ora ditampa total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking kathah saking santri sarang saking santri sedekiri badhe dan mereka wis do pinter karena tamat aliyah takjak mengkaji halal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirane nyongkone kuburan iku akhiran ndak kuburan itu belum akhirat. Mana saya nawawi, aku ngerti nak wong pikiran yang ngono. Dek beliau nerang, kuburan itu apa? Ail barza, barza itu alam sing fasil bainat dunia wal akhirah. Tapi urung akhirat, jelas itu urung apa? Akhiratnya disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ono alam barza ngenteni nganti kebangkitan songko kubur. Nak wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nak urung yaumi yub'atsun jenenge alam barza. Nah, semua amal yang gak iso dikirim nang mayit iku mergo alam akhirat. Nah, barza masih bisa. Ya jelas ya tadi. Ane madzhab ahli sunnah iku detail. Ya detail mau karena ya semanjen sing sekarang wong alim-alim mulane wis jogeman sithik-sithik kota omongane wong fase kira kena ditampa. Lah saiki arep repot ana wong kesasar ning dalan takok budi daleme niki. Para wong tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang tuh bodoni urusan ngene. Oh menika lho daleme. Mboten kula tampi jenengan fasik ya kesasar. Gue dhewe yo fasik kata enak. Kepet dulurmu ra wis. Dadi tidak semua mengandung fasik itu ditolak. Paham gitu dijelas ini kaya wau ngene apa. Kasus sinten kaya beberapa dalil ilmu nubuah. Hibat dengan Said Muhammad ketika nerangno. Ya mau kaya ru'ya kafir kadang ya bener kaya mau ru'ya Amir, Amir itu Raja Mesir. Buatan kitfir ya, nak kitfir atau saya ini PM ya, jadi yang dibuja Zulekha ini buatan Amir ya, buatan apa? Buatan Amir ya, kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri yang dibuja Zulekha. Tapi nak yang pemimpinnya Al-Malik, wakil Al-Malik, Tuhan Ibih ini Al-Malik ini rojo ini. Al-Malik itu ngipi, ini arosab abakorotin simani yakuluhun nasab'un ijab. Itu nyata gak nyata, tidak ada Nabi Yusuf yang jenengan ngalami satu masalah yaiku tahu 7 tahun pertama iku panen loh iku jenenge inni aro sab'a baqaratin siman siman iku lemu ana sapi lemu 7 berarti 7 tahun pertama iku masalah loh jinawi tapi yakuluhun nasab'un ijaz tapi sapi-sapi sing lemu 7 mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahe 7. Terus tak bilangnya jari Nabi Yusuf ada 7 tahun masa loh so bentek ambek 7 tahun masa pacek pacek terus rojo itu mulai disik ragelam mikir ya saya kira pokoknya kelola kue atur kue ubi supaya cukup jadi rojo mulai disik nakalan ke tim mana ya ngongkon ya si pen ahli hukum yang ngongkon si ahli hukum ahli ekonomi wah dia mau mikir ya pokoknya kok repot kabis pokoknya urus kue ya terus diurus Nabi Yusuf itu masyur 7 tahun sing masalah dikumpulno enggak boleh diambil sama sekali cara kene ora oleh didol illa qalilan mimma takulun oleh dibuk ya sekadar yang mau dimakan wal maqalatu timakalah asaminiatu kang kaping 8 an Utsman radhiyallahu anhu saking Utsman radhiyallahu anhu dewe sidina Utsman ngene wajat tu metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah tak petuki fi arba'ati asya'in dalam papat pira-pira perkara. Aku nikmati ibadah itu dalam 4 hal. Awaluha te kawitane arba'atu asya. Iku fi ajai faraidillahi ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Yasiriha ya sidi faraid wa asiriha lan yasiriha yo gampange faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid. Cek fardu fardu enteng, cek fardu abot kabeh tak lakoni. Dan nikmat setiap saya lakukan tuh nikmat. Ya nikmat ku penting ben kesane ki ora gremeng mbek pangeran. Tiko kon salat kok gremeng berarti kowe gak ngregani pangeran. Diutus pangeran kok gremeng. Mane syarat ibadah kudu halawah. Halawah ngrasa mah manis ngerasa nyaman dan ngeregani pangeran. Jadi diutus pangeran itu happy, seneng jeneng halawah manis wasani itu singaping bida itu fistina bimaharimillahi yang dalam ngedui piro-piro barang yang diharam no Allah sohiri hayo cili maharim baka biri halan gedini maharim wasalisu itu yang ketiga itu fil amri yang dalam perintah fil ma'ruf iklan barang api bahwa ti al ma'ruf kulu mas kabani perkoro yahsunu kang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarak wabtiqa usawabillah lan golehi ganjarane Allah bahwa tidawu ibtiqa usawabillah min atfil illati sanging atafi illat ala ma'luliha ing atasi sing den illati illat maksudnya ini loh kenapa kaya amar ma'ruf mergo golek ridane Allah mestinya orang kok nganggu ataf libtiqa usawabillah jadi jenis atfil illah ala ma'luliha normalnya kan al amru fil ma'ruf libtiqa sawabillah ngangguh napa lam illat lam krono tapi mriki ngangge napa ataf lan jarane min atfil illah ala ma'luliha warofiu te sing kaping papat finah iku ing dalam nyegah ning mungkari sanging barang mungkar wa wa te kang aran mungkar iku ma perkara ya sakang ora ana iku fiin dalam ma apa ridho wa ridane Allah taala min kaulen sanging pengucapan au fiil atau penggawean wal itiqau lan ngrekso ail ikhtirasu te sing ngrekso ngrekso min hadza billahi sanging murkane Allah bahwa tidak wal itiqa min hudha billah min atfis sababi sanging atafis sebab alal musabdabi yang atasi musabdab wal makola tutasi atu te makola kangaming songgung ini kola dawe sopo Sayyidina Usman Ali dan Rodewan dawe ini arba atun te barang papat menal kisoli sanging bera-bera tingkah itu dohiruhuna utawi dohiri arba iku fadilatun iku ape ekheron tegesi keapian kasirun kang akeh wabadinuhuna tenjirone arba iku faridotun iku wajib wajibatun tegesi wajib ada empat hal sing dohire ku ya apik jerone malah wajib yaiku siji mukhalatatu sholihin yaiku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh iku ya dohire ya apik malah jerone wajib mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancanan wong saleh aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono ora oleh ilmu kok terima maca buku maca kitab dhewe kudu musalsal ila rasulillah nganggo guru nek mahami dhewe pating selingkrah. Ngomongan orang kafir lah kena ditompo terus dia ini koyok-koyok untuk ilmu paling dulu lah. Saya ini zaman Bakhirah ngomong nabi-nabi itu ngomongan dia bocah orang mikir mukhalat atau sholih ini aku ngancani orang sholah ayil kau iminat sekang jumeneng kabeh hukukilah iklan hak-haki Allah Ta'ala wa hukukil ibadah iklan hak-haki ibadah mukhalat atau sholih ini aku fa'idilatun keutamaan wal iktidak utai anud bihimkan as-sholihin fi afalihim dan berapa-apa perilakunya as-sholihin as-sholihati kang sholah aku faridotan fardu wa tilawatul Qur'an itu maca Qur'an fadilatun keutamaan tapi wal amalu teng amalo bi iklan Qur'an e bima disiklan perkara fil Qur'an ikan dalam Qur'an minal awamiri sang pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira pencegahan iku faridatun iku fardhu wa ziaratul kuburi te nili kuburan e kuburu salihin te kese nili kuburan yang saleh iku fadilatun keutamaan wal istidatu te nyiapno laha maring kubur ayta hayyu te kese siap-siap li dukhulil qabri karena mlebu kuburan carane siap-siap ya bifiril amali lan ngakoni pira-pira ngamal as-solihati kang soleh. Ora kok wong saiki siap-siap mati kudu tuku kuburan, napa? Kudu tuku apa? Kuburan sembrono. Siap-siap mati maknane bifiril amal as-soliha. Iku faridatun fardhu. Wong iki kula waca iki niki fikih Syekh Nawawi. Wa ziyaratul kuburi te ziarah kubur iku ngene, imali mujarodi tadzakuril mauti ana sebab muk krana mligine eling mati. Wal akhirati lan eling akhirat. Nah iku fataku mongko ana apa ziarah iku muk biru yatil kuburi kelan delok kuburan min wiri ma'rifati asabiyah tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan, maksudnya penghunine kuburan. Walau kubural kafirin senajan kubure wong kafir. Jadi ziarah kubur iku sunat, sunate ben eling mati. Nek faktore eling mati kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat, mergo butuhe eling wong. Tapi rasa Fatihah, rasa tahlili, paham ya? Delok kok adoh ngene napa? Delok kok adoh. Ternyata kita mati juga. Paham ya? Jelas ya? Kalau balen malah ini ketua alimnya Syekh Nawawi ya, ziarah kubur kan diantara sebabnya gue ngiling-ngiling mati. Nah gue ngiling-ngiling mati, orang kudu ziarah wong soleh, bahkan ziarah wong kafir ya apa yang butuhnya gue ngiling-ngilingan mati, itu disebut min gue ri ma'rifati ashabia walau kuburol kafirin, tapi ya jodoh mau, jodoh diprok dong ya, ya mau didelok waduh mati juga, atau paling gak kayak gini, waduh, moga aku mati kafir lah aku kaya apa, ya rasa dijajal. Aulinah widu'ain utawa kue ziarah kubur niat dongakno mayit. Nah iku ya fatusanu mengkodin sunat apa ziarah likuli muslimin kedua saben-saben Islam. Mutlak niat doang ana mayit. Mayit muslim sing umumnya mayit asal Islam yo tekani dungakno. Yo saiki wong sing mati ku luwih saleh dibanding kowe. Saleh ge ziarah ning Mbah Munawir, Mbah Arwani utawa ning Mbah Hasyim kowe wong alim-alim. Niatem kan barokah. Aulid tabaruk ku te golek barokah. Lah nek iku fatusanu muga den sunato bu ziarah li ahli khairi maring wong sing apik-apik. Ya jadi ziarah macam-macam nak sekedar ingat mati ya wong kafir lah dulu. Kowe delok kuburane wong kafir kok ado ya kene. Nah niat dongakno. Wong Islam umum dongakno. Nak niat tabaruk ya ziarah sing kelase sak dhuwure kuwe bentuk barokah mai mayit aulid tabaruki fatusanu li ahli khairi. Aulia ta ihak kento nekane hak kaso dikin koyo kanca waliden lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stiliki. Asalamualaikum mesti stiliki lho terus bar semulih. Terus dongakno. Omong kon nili tho jare sik Imam Nawawi kon apa? Nili tho. Terus ben yo ben yo nak Mustafa mati stiliki kuburane. Wis yo tak stiliki yo. Stiliki ora iso nyambut. Wis. Dadi kemungkinane mau yo nak eling-eling mati tho wong kafir lah kena stiliki. Iku ado yo. Nak wong muslim biasa dongakno. Nak sak ndure kowe ngalah ber ka anak kanca tilik tok. Piye-piye hak e kon kanca ono-ono sena iki. Wa iyadatul maridi kafar mbir. Lah rene no ada takok barang mlebu ra kena. Ayo mati bareng. Mohor kowe. Wa iyadatul maridi fadilatun. Utai nili wong loro iku fadilatun keutamaan. Tapi waktu kau di wasiat, kau tinggal wasiat atau gaya wasiat, kau faridotun lu fardu. Wong nape mati, kau di wasiat. Mesti wasiat tu, yang ngomong-ngomong sing penting, penjelas ya. Kau kados omah Indo, barang nak gak wasiat, kau ya terus keluarga kau konflik. Jadi ini juga nona agama kau kepena. Misalnya aku mati, alami ya dibagi faroid. Nah, saya mau soler, dibagi faroid. Kadang dibagi faroid, kau orang pati serak. Koyo rata-rata yo nek ki Jawa yo ora faraid. Mulane kon wasiat ae. Wasiat iku utang tamu yo diterangno, terus jatah masjid yo diterangno, jatah anak waris sing pondok yo diterangno. Dadi jelas iku wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faraid. Yo mau ngilangno nizak, ngilangno percekcokan terutama biasane ning omah-omah bangku, omah induk. Nek ada Jawa omah induk kan rujuk apa anak wedok sitok. Wong Jawa gak jelas ya. Umumnya ruju, tapi nak dulure pitu wedok sitok. Wedok sitok kan gak jelas kan. Tapi trene ruju ya. Sing omah bagus. Trene. Ragil ya, ragil ruju lah ya, ragil ruju. Tapi ora mesti misale anake pitu sing wedok sitok kadang ya menangan baru kae sitok iku. Ora. Lah iku ben jelas ya diomongno. Tapi sing gak ngeluai jumlah sepertiga songko semua aset. Tapi nak omah induk iku larang banget. Tapi sebagian ulama darani wasiat ning keluarga ora oleh la wasiat ali warisin tetep kudu dibagi ala faraid. Ya, tapi ulama sing ngaramno wasiat ning waris semaknane wasiat iku nak diutang yo cateti terus omongno. Ya kadang untuk wong kan isin to, kabeh mati cerita anakmu nak diutang kan isin. Ya problem yo isin konangan. Wis konangan anak jebule sing digo ngirimi aku utangan to kan yo isin. Omongane kok ada bojo jebule sing dinafakan aku dhuwit. Wis ora usah wasiat. Sekarwane ning akhirat tutuk ya Allah penting. Gak isin to. Isin lho. Kowe iso nafakoi bojomu bertahun-tahun jebule kok dhuwit utang terus kowe wasiat ning bojomu. Ternyata. Ya isin, isin to. Isin ana wong waras yo. Isin. Wis ben kiai ini wae engko nek wis mati kiai ini sing pidato nek wonten hak adami sing amprat monggo diikhlasno ki nggo tapi sing muni nggo iku sing ra ngutangi buan tere nggo anjen ra ngutangi ra muni nggih nggih jenengan sepuro ge nek wonten hak adami nggo lho anjen nek ra duwe hak adami al mahrumu man khurimal wasiyah al mahrumu de wong sing den alang-alangi ku man wong khurima kang den alang-alangi sapa man al wasiyah ta ing wasiyah ayil mahrumu tekse wong kang den alang-alangi minasawabi sanging ganjaran wal khairi lan kaapian ala dini kang gedhe iku man wong muni akang den cegah sapa man nal wasiati sanging wasiat. Dadi kamane nek iso ya wasiat. Awi wasiat yo status teng Quran yo yes napa? Napa? Nak kowe ninggal dunya ya wis pokoke fadil walidaini wal aqrabin wasiat wis pokoke tinggal keluarga sing apik ngene. Tapi wonten hadis lah wasiat ali warisin, wasiat itu ora oleh ning waris. Maksudnya ora oleh ning waris iku wis entuk otomatis berdasar faraid. Tapi adat ke Jawa itu ada adat ketiga, yen iku hibah. Saro kula, pakde-pakde kula, bapak kula rata-rata ya hibah. Penake hibah kan jelas, misalnya Tegal iki wae kakakku, misalnya Tegal iki wae-ku, sawah iki wae adikku. Sehingga ketika mayit itu mati, posisi wis gak pemilik semua itu, berarti sesuai kaidah napa hibah. Paham ya? Tapi nek wis kadung mati urung hibah, mau ndak mau harus dibagi model faro. Faro ya, nah faro itu biasanya sing wedok ora gelem mergo ditakari misu hadil. Saya. Nah, duwite 3 juta iku jek gelem, mergo kakake entuk 2 juta, cah wedok entuk 1 juta iku jek gelem. Mergo kakek mau 1 juta. Tapi nek 3 miliar. Jadi tambah besar lho iya to, Mus. Ya, aku di pitik telu. Sing lanang untuk loro, sing wedok untuk cita, aku gelem mau pitik wae. Tapi nak di alpat telu. Loro sih, atau duitnya tolong miliar. Rong miliar, uang kacak uang sih. Ngaduk marat, lu gampang rido itu. Akhirnya kan jadi sing wedok adikmu kan, wis mas pak yang pitik wae. Kemudian wedus kuru telu. Cempe, wah. Pak, nah, setan bagi kamu. Masalah ini miliar. Ya entah tenang, pemenang sing asete miliaran triliunan. Pemenang 3 triliun. Kakak entuk 2 triliun adike. Wah, tambah iman meneh. Mane marat ku baru kan terus gak geger kan sithik wae kok. Tapi sing gelem marat ya sapa wis bosen. Marat yo repot. Ya, dadi wasiat iku ada 3 ulama tadi cara pandang. Rawuh ngriwayatno hadis sahabat Ibnu Majah Ibnu Majah Anas sing Anas faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin. Man disapane wong mata mati sapa man ala wasiatin ing atase wasiat iku mata berarti mati sapa man ala sabilin ing atase dalane pangeran wa sunnatin lan sunnahe Kanjeng Nabi. Wa tuqonan mati dalam posisi takwa wa syahadatinan mati dalam posisi syahid. Di wong wasiat iki mau lah sing paling gampang wasiat nyatet utang lah wis iku wis. Oh, itu penting tenan aja. Tapi isin umumnya uang lu yo. Kalau di konco main mati takkan wasiat jarak gelum. Isin bagus. Mereka rata-rata isin tenan. Pemenang sing wayo rakonangan tambah isin. Ono kiai ini kisah nyata. Ono kiai itu di bojo Zainab. Ini kisah nyata. Apa yang kabundut? Kiai gede. Rapur tak sebut nama jenenge. Zainab pendi. Kulo bah. Lala bojo pertama ya Zainab. Dia ini pinter. Golek wayoan sing podo Zainab. Zainab endi kula ba. Cek takok Zainab endi. Ternyata Zainab yang lain tapi dia ora wani nerangno. Sing ro supire cadel maksud ora Zainab iki, Zainab kedua. Antar dene ben wasiat nak waris bojo. Bojo nak sing lanang mati kan untuk sumun ngoten 1/8. Di anak kan untuk 1/8. Kan wasiat maksudnya faraid itu aja bagi bojo kita ana Zainab yang satu yang tersembunyi. Lah dene iku ora wani nglawafatno muni Zainab endi. Kula bah, lha bojo pertama ya Zainab. Zainab endi? Sesuai faris mati tenan tanpa penjelasan. Supire cerita. Niku kada wayoan namine. Oh, iku to langsung tiba. Pe mati pola. Luwe ngeri nek wasiate bab. Oh, wayoan. Ono wong wayo sukses nganti meh mati. Nek mati gelem ragu kan wasiat karena engko bojone kan untuk warisan. Tapi piye oleh nerangno iku piye? Bojone ora roh blas, anake ora roh blas, biasane roh kan supir. Supir santri kan jerawani cerita bunyi ini. Ora usah dikeki uang tutup mulut ya serah cerita. Akhirnya yo Zainab kono ta. Bareng mati tenan, apa maksudnya piye wong aku ning pinggire aja golek Zainab apa bahas lali mboten lali pancen kalih Zainab niku. Ki mandi wasiat ngono ya. Ngeri ya. Tapi dewe Nabi kudu diwasiatno kang ngono yo. Gak terbongkar ya. Wal maqala la syara wa maqala kang kaping 10 iku analiin sang sidin ali karo mawah wajah. Anahu kol mantis apa nih wong istaka yu bronto sopaman ilal jenati maring swarga saro amung kol cepet-cepetan sopaman ilal khairati maring biro-biro keapian mana nih asro ategisi cepet-cepetan sopaman adzahaba yang dudalan ilaiha maring khairat Waman disabani wong asfaqo iku wedi sapa man hadarat kese wedi sapa man menari sange neraka intaha mongko mendo sapa man anisyawati sange pira-pira syahwat aim tanate semoh sapa man anitiba ya harakatin nafsi sange ngetuti pira-pira gerakane nafsu wong sing wedi neraka ya harusnya berhenti dari syahwat. Waman disabani wong iku tayakona yakin sapa man bil mati kelan kematian in hadamat mongko dadi hancur alih ngatasen menapa aladzat pira-pira enake urip. Wong sing eling mati iku wis tentu keenaan dunia iku tuntas. Bidali klantal al-muhmalati kang kosong sangka titik. Faniyat tegese rusak apa aladzat. Au bidali uta klantal in hadamat al-mujtama ing koto atekse terputus apa aladzat. Wa man disapane wong arofa iku ngerti sapa man adunya ing dunya. Wong sing ngerti dunya iku wis ngene iki ra ono rasane. Kowe sugih ya duwe masalah, mlarat dadi masalah, kowe presiden ya duwe masalah, ora presiden ya duwe masalah. Nek dunya ora ruwet ya kowe presiden yo bingung golek tandem padahal wis presiden. Terus kabeh dunya kowe mlarat yo bingung, sugih bingung, sedunya ugi ana kan sakjane dunya iku darul mihani. Iku omah uji yan wal kadura tilan omah sing butek. Kadur ini budak, kadurat pira-pira budak. Dunia orang soleh budak, kabeh bulat, pokoknya dunia itu bulat. Soleh, soleh bulat, soleh bulat, dolem bulat. Emang, maka orang dolem di polisi, kepenggawaanmu itu pengedar narkoba. Nak kau yang soleh itu kewasalan, hormat masjid terus, rana sing gaji. Pokoknya ruwet, ruwet, ruwet, ruwet. Jadi dunia ruwet. Tak rewangi soleh ya ini, ya orang kok ngene-ngene, wah. Saya orang dolem duit akeh, tapi musibah ya. Akeh wis dunya ora ana rasane. Wong sing roh nak dunya iku darul mihani wal kadurat iku hanat, iku dadi ringan ali ngatas iman apa al musibah tu pira-pira musibah. Ela ana tegese dadi ringan. Song kata lain nil ali ing atas iman apa asyada itu apa pira-pira kerepotan annazilatu kang turun wa maqala hadi atas warna. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati.